Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala ma ba'd. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Syekh al-Islam fi hadhihi al-fatwa صفحة اثنين ومئة اثنتين صفحة اثنتين ومئة صفحة اثنين و مؤنث صفحة اثنتين ومئة من المجلد المذكور ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البتتة البتتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة انتهى كلامه. شيخ الإسلام رحمه الله منقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Majmu' al-fatawa yang disebutkan yaitu jilid 5 halaman 102. Naam, Syekhul Islam mengatakan wala yahsabul hasibu anna syai'an min dhalika, syai'an min dhalika yani mimma ja'a fil kitab was sunnah yunaqidu ba'dahu ba'dha al-battata. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan ada orang yang beranggapan, menyangka, menganggap bahwa sesungguhnya ada sesuatu dari hal itu yang dimaksud isyarat ini, yakni mimma ja'a fil kitab was sunnah, ada sesuatu dari hal-hal yang datang dalam Quran dan hadis. Sebagian yang lainnya kontradiktif dengan sebagian yang lain, saling membatalkan. Ya. Al-battata sama sekali la yahsabul hasibu dzalika al-battah, tidak dibenarkan al-battahnya sama sekali, tidak boleh sama sekali. Itu makna al-battah. Baik. Misalnya ada yang mengatakan ya an yaqul al-qa'ilu apa yang ada dalam Quran dan hadis berita bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas arasy, bahwa itu kontradiktif ya, menyelisih dengan lahiriya makna firman Allah Ta'ala, menyelisih lahiriya firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah Ta'ala bersama kalian di mana saja kalian berada, dan kontradiksi dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan salat, fa inna Allaha qibala wajhi, maka sesungguhnya Allah di arah depan wajahnya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Jangan sama sekali menyangka ada kontradiktif antara ini dan itu. Ya. Fa inna hadza ghalat. Karena sesungguhnya persangkaan ini salah. Padalika, hal itu dikarenakan annallaha ma'ana haqiqatan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita secara hakiki. Jadi ya, diberitakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jika salah seorang dari kalian salat ya, maka sungguh Allah di bagian depan, arah depan wajahnya yakni. Apabila salah seorang salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di arah depannya. Itu semua tidak kontradiktif dengan sifat Allah di atas arasy. Allah di atas arasy. Di atas makhluk. Itu jelas. Ya. Allah terpisah dari makhluk. Di atas arasy. Arasy dan makhluk lainnya semuanya di bawah Allah. Dan Allah bersama makhluknya. Jika seseorang sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala di arah depan orang yang sholat. Tidak ada kontradiktif. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita secara hakiki. Wa huwa fawqa al-'arsy haqiqatan, dan Allah di atas arsy secara hakiki. Kama jama'a Allahu bainahuma fi qawlih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memadukan antara keduanya dalam firman-Nya. Huwallazi khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang telah menciptakan langit, tujuh lapis langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samai wa ya'rju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang masuk ke dalam langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dalam keadaan Allah di atas arasy. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian amalkan. Akhir ayat menjelaskan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan Allah dengan mereka ya, dengan melihat mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu ma ta'maluna basir, dan Allah maha tahu apa yang, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah di atas arasy ya, tetapi Allah bersama makhluknya, bersama mereka dengan melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengetahui mereka semua, mengawasi mereka semua. Dalam keadaan Allah, zatnya, wujudnya, dirinya di atas arasy. Begitu. Nah, ya, Allah di depan orang sholat dalam keadaan Allah di atas arasy. Nah, fa akhbara annahu fawqal arsy, maka Allah memberitakan bahwasanya Allah di atas arasy. Ya'lamu kulla syai. Wallahi ma ta'maluna ma syai. Nah, sebelumnya juga ya'lamu, setelah thumma istawa 'alal arsy langsung ya'lamu ma yajri fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzil, di atas arasy dalam keadaan Allah tahu apa yang masuk di bumi, apa yang keluar darinya, dan seterusnya. Ya. Fa akhbaru annahu fawqa al-'arsy, Allah mengabarkan bahwa Allah di atas arasy, ya'lamu kulla syai, mengetahui segala sesuatu. Di atas arasy dan segala sesuatu di bawahnya Allah tahu. Nah, wa huwa ma'ana aina ma kunna, dan Allah bersama kita di mana kita berada. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-aw'ad, bersama kita dengan apa tadi sudah dijelaskan. Wallahu ma ta'maluna basir, ya'lamu. Jadi bersama kita dengan ilmunya, yakni mengetahui kita semua, melihat, melihat, dan seterusnya dijelaskan tadi. Naam, sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam dalam hadits al-aw'an, hadits al-aw'an hadits dhaif, sudah lewat terangan tentang ini, hadits al-aw'an hadits dhaif. Baik. Tetapi maknanya benar. Wallahu fawqa al-'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alayhi. Allah di atas arasy dalam keadaan Allah, dan Allah tahu semua apa yang kalian kerjakan. Naam, ya'lamu ma antum 'alayhi, Allah Maha tahu segala hal yang kalian berada di atasnya. Wa dhalika, dan apa yang kalian kerjakan, semuanya Allah tahu. Wa dhalika anna kalimata ma'ah, hal itu dikarenakan kata ma'ah fil lugha, dalam bahasa, idza utliqat, apabila dilepas mutlak tanpa dibatasi, ya, penyebutannya, falaisa zahiruha fil lughati, maka tidak ada yang lain, ya, dari lahiriah maknanya dalam bahasa, illa al-muqaranah al-mutlaqata, tidak ada makna lain dalam bahasa kecuali mengandung makna al-muqaranah al-mutlaqah, kebersamaan yang mutlak. Al-muqaranah al-mutlaqah, yakni kebersamaan yang bersifat mutlak. Nah, min ghairi wujubi mumassatin, tanpa ada keharusan bersentuhan. Mumassah, tanpa ada keharusan terjadi persentuhan antara dua sesuatu yang dikabarkan bersama. Au muhadatin an yaminin au shimal, tanpa ada keharusan bahwa kedua yang dua sesuatu yang bersama itu terjadi antara keduanya muhadat, posisi sejajar. Ya, muhadat ini posisi sejajar, an yamin, dari kanannya, sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Tidak ada keharusan begitu. Jadi ketika dimutlakkan kata ma'a bersama, ya, maka tidak ada yang lain dari maknanya kecuali al-muqaranah al-mutlaqah, kebersamaan yang mutlak. Kebersamaan yang mutlak artinya tidak menuntut, ketika dikatakan bersama dan ini mutlak, tidak dibatasi, itu tidak menuntut bahwa dua yang bersama itu bersentuhan. Tidak menuntut bahwa dua yang bersama itu sejajar, satu di sebelah kanan, satu tidak. Nah, fa'idha kuyidat bimaknan minal ma'ani, ya, apabila dibatasi dengan suatu makna dari makna-makna yang ada, dallat alal muqaranati fi dhalikal ma'na, kata itu pun menunjukkan kebersamaan pada makna tersebut. Pada makna yang dibatasi, ya. Jika memang dibatasi, maka berarti maknanya sesuai pembatasan maknanya. Nah. Fa'innahu yuqal, karena sungguhnya dikatakan, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Dikatakan dalam bahasa Arab, itu kalimat yang biasa diungkapkan orang-orang Arab, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kami senantiasa bergerak dalam perjalanan dan bulan bersama kami. Bulannya di mana? Ada di atas kendaraan, ada di sebelah kanannya orang yang safar, ada di sebelah kirinya, ya, dipikul oleh dia, bersentuhan, enggak kan? Nah, bulannya di mana? Di atas di posisinya, jauh di atas orang yang safar itu dalam perjalanan. Tidak menyentuh dia, tidak sejajar dengan dia, tapi diungkapkan bahwa bersama dia dalam safar, menyertai dalam safar kemanapun dia bergerak dalam safarnya. Terus bulan bersamanya di atas, ya kan? Nah, begitu. Ini bersamanya mah menyinari dia gitu. Au wan najmu ma'ana, atau dan an najmu ma'ana. Mazil dan nasir wan najmu ma'ana, senantiasa kami berjalan dalam safar. Wan najmu ma'ana, dan bintang bersama kami. Bintang di atas, tidak menyentuh dia, tidak sejajar dengan diri kanannya kita, terus. Nah, di atasnya, di tempatnya, jauh, tetapi bintang itu terus bersamanya, ya, menyinarinya, kan begitu. Wa yuqalu, dikatakan, ini yang bersifat mutlak tadi ya. Begitu pula halnya ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, pada ayat dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dalam keadaan Allah di mana? Allah di atas arasy, melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengetahui mereka semua, mengawasi mereka semua. Dalam keadaan Allah di atas arasy sendiri, terpisah dari makhluknya, tapi bersama makhluknya dengan melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui mereka, mengawasi mereka. Nah, begitu. Wa yuqalu hadzal mata'u ma'i, dan dikatakan pada ungkapan lain, ya, ini yang sifatnya terbatas ya. Atau na'am wa yuqalu hadzal mata'u ma'i. Hadzal mata'u ma'i. Nah, perhatikan, al-mata' barang ini, ya, barang ini bersamaku. Kenapa bersamaku? Li mujama'atihi lak, dikarenakan barang itu, ya, bersentuhan dengan tubuhmu. Nah, bersamamu, karena dia bergabung bersama. Wa in kana fawqa ra's, wa in kana fawqa ra'sik, wa in kana fawqa ra'sik, meskipun dia di atas kepalamu. Nah, tapi engkau mengatakannya ma'i, bersamaku, karena dia bersamamu, yakni ya, dia bergabung bersamamu, tetapi dia di atas kepalamu. Fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyi haqiqatan, maka Allah bersama makhluknya ya secara hakiki, dan dia di atas arsy-Nya saat. Jadi kalimat yang terakhir pun juga ini menunjukkan, ketika dia katakan hadal mata'u ma'i, barang ini bersamaku, itu juga bukan berarti bahwa ya dia di samping kanannya, di samping kirinya. Ma'i bersamaku di sini, kenapa dikatakan bersamaku? Li mujama'ati ila, karena dia bersamamu, meskipun di atas kepala posisinya, tapi dikatakan bersama. Nah, baik, yang demikian ketika dikatakan fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyi haqiqatan, ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di masa yang kalian berada, itu tidak kontradiktif dengan istiwa keberadaan Allah tinggi di atas arasy-Nya. Semuanya hakiki. Nah, Allah di atas arasy sendiri, arasy dan makhluk lainnya di bawahnya. Ya, makhluk semua di bawah Allah Ta'ala, Allah sendiri di atas. Nah, bersama dengan itu, Allah bersama makhluknya. Bersama makhluknya bukan berarti Allah di sela-sela makhluknya. Allah berbaur, bercampur, menyatu dengan makhluknya. Subhanallah amma yakulun. Nah, suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang meyakini wahdatul wujud, hululiyah. Naam. Tayyib, Allah bersama makhluknya dengan pengetahuannya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, penguasannya. Begitu. Naam. Salisan. Salisan. Hadhil ma'iyyatu taqtadil ihatata bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basran wa sultanan wa tadbiran wa ghayra zalika min ma'ani rububiyyatihi. In kanatil ma'iyyatu 'ammatan lam tufassa bi syakhsin aw wasfin. Kaqoulih ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa qoulih ma yakunu min najwa thalathatin ila huwa rabi'uhum wa la khumsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la aktsar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Fa in khustat bi syakhsin aw wasfin iqtadat ma'a zalika an-nasra wat-ta'yida والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمثاله في القرآن وأمثاله في القرآن كثيرة. طيب. Yang ketiga, ma'iyah ini, kebersamaan ini menuntut adanya al-ihathah. Al-ihathah artinya makna meliputi. Al-ihathah artinya makna meliputi. Al-ihathah bil khalq menuntut ya adanya makna meliputi seluruh makhluk. Jadi kebersamaan Allah SWT dengan makhluk, sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya menuntut adanya makna Allah meliputi seluruh makhluknya dengan ilman, dengan ilmunya. Kudratan dengan kekuasaannya, sam'an dengan pendengarannya, basaran dengan penglihatannya, sultanan dengan kerajaannya, wa tadbiran dengan pengaturannya. Nah, wa ghairu dzalik min ma'ani rububiyyah, dan selain dari itu dari makna-makna rububiyahnya. Semua makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabb alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengaturnya, ya, Allah yang menguasainya sebagai penguasa, ya, penguasa tunggal alam semesta, pencipta tunggal, pengatur tunggal, Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya mengetahui semua alam semesta ini. Apa yang terjadi di situ, apa saja di situ, Allah lihat, Allah dengar. Begitu. Nah, Allah atur. Allah ketahui semuanya. Nah, ini tuntutan makna kebersamaan Allah Ta'ala. Allah bersama seluruh makhluk alam semesta yang diciptakannya. Begitu. Bersama mereka, menguasainya, ya, mengaturnya. Nah, mendengar apa saja suara yang ada di alam semesta, di makhluknya, apa saja yang terjadi Allah lihat. Nah, Allah ketahui semua dengan ilmunya. Begitu. Nah, Allah kuasa melakukan apa saja terhadap mereka. Nah, itu kerajaannya. Nah, begitu ya. Itu maksudnya. Ya. Ini in kanatil ma'iyatu 'ammatan, jika sifat kebersamaan Allah dengan makhluk itu bersifat umum, umum seluruh makhluk tanpa kecuali. Ini tuntutan maknanya. Naam. Lam tukhassa bi syakhsin, tidak dikhususkan dengan syakhs, dengan makhluk tertentu, ya, awasfin, tidak dikhususkan dengan sifat tertentu. Bersifat umum semuanya tanpa pembatasan orang tertentu atau sifat tertentu, maka itu makna ma'iyah, tuntutan makna ma'iyah yang kita dengar tadi. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, "Wa ma'akum ayna ma kuntum," dia bersama kalian di masa kalian berada, "ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum," tidaklah terjadi pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah yang keempat bersama mereka. Yang keempat bersama mereka, yakni Allah di atas arasy, tetapi Allah mendengar perbisikan rahasia mereka. Nah, mengetahuinya, melihat mereka. Begitu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah terjadi perbisikan rahasia itu, berunjuk rahasia itu antara lima orang kecuali Allah yang keenam, dalam keadaan Allah di atas arasy, tapi bersama mereka mendengar, mengawasi, melihat, mengetahui. Wala adna min dzalika, dan tidak pula kurang dari itu, wala akthar, dan tidak pula lebih dari itu, illa huwa ma'hum, kecuali dia bersama mereka, aina makanu, di mana saja mereka berada. Nah. Ya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu makna bersama mereka secara umum. Fa in khassat bi syakhsin aw wasfin, apabila dikhususkan dengan syakhs, dengan orang tertentu atau sifat tertentu, iktadat, maka ma'iyah, sifat kebersamaan Allah itu menuntut ma'adhalika, bersama itu makna an-nasrah, makna pertolongan, ta'yid, an-nasrah menolong, ta'yid menguatkan, mengukuhkan, at-taufiq memberi taufiq, at-tasdid meluruskan. Ya, menolongnya dari terhadap musuh-musuhnya, menguatkan dia menghadapi musuh-musuhnya, ya, memberi dia taufiq sehingga beramal, ya, beriman dan beramal dengan ilmu yang ada, tasdid meluruskan, ya, ucapannya, ya, perbuatannya, langkah-langkahnya semua diluruskan. Nah, di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'iyah khassah namanya. Ini ma'iyah apa? Ma'iyah khassah. Berarti ma'iyah Allah, sifat ma'iyah Allah tanqasimu ila qismain, 'amma wa khassah, masing-masing ada maknanya. Nah. Sudah kita dengar. Nah. Ma'iyah khassah ini menunjukkan makna apa? Menolong, mengukuhkan, memberi taufik dan meluruskan. Nah, mithalul khususiyati bi syakhs. Contoh al-makhsusah, mithalul al-makhsusati bi syakhs. Contoh pengkhususan ma'iyah dengan orang tertentu, yakni ma'iyah khasah bersama Allah secara khusus dengan orang tertentu, firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun, dua nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Allah di atas arasy, Musa dan Harun di muka bumi, tapi Allah bersama keduanya. Asma'u, mendengar, ya, wa ara, dan melihat, aku mendengar kalian berdua, melihat kalian berdua. Nah, dan menolong kalian berdua, menolong Musa, Harun dalam menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, tayyib, mendengar, melihat, kemudian memberi taufik keduanya, meluruskan langkah keduanya, ucapan keduanya, nah, mengokohkannya, menolongnya dalam menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu. Naam. Wa qawluhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi wasallam, atau wa qawluhu 'ani Nabi, firman Allah Ta'ala tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain, idh yaqulu li sahibi, ketika dia Muhammad alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya itu Abu Bakar, ketika keduanya dalam pelarian hijrah, bersembunyi dalam ghor, dalam gua, ya, dan kaum musyrikin di atas mereka, ya, jika mereka menoleh ke bawah mereka akan melihat, sehingga muncul rasa khawatir pada diri Abu Bakar, maka dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, la tahzan, idh yaqulu sahibi, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Yakni bersama mereka berdua, ya. Tentunya makna ma'iyah amma itu ada, ya. Lebih dari itu ada makna apa? Ada makna menolong, ya. Sesungguhnya Allah menolong keduanya dan seterusnya. Nah, pemitsalul al-makhsusah bi wasf, contoh pengkhususan dengan wasf, qawluhu ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. bersama orang yang sabar tentunya melihat mereka, mendengar mereka, mengasihi mereka, dan juga di samping itu ada makna apa? Makna nasr, at-ta'yid, seterusnya. Ya, makna memberi taufik orang yang sabar, meluruskan mereka, mengokohkan, menolong mereka. Nah, begitu. Ya, dan contoh-contoh dalam Al-Qur'an banyak misalnya ini. Jadi perhatikan, kembali fa in khussat bi syakhsin aw wasfin iqtadat ma'a dzalika. Iqtadat ma'a dzalika, jika dikhususkan dengan syakhs atau was, maka menuntut bersama dengan itu, yakni bersama dengan makna sebelumnya. Nah, menunjukkan makna nasr, ta'yid, taufiq. Baik. Jadi kalau itu ma'iyah ammah, hanya menunjukkan, menuntut makna Allah bersama mereka dengan ilmunya, kudrohnya, pendengarannya, dan sedang makna rububiahnya. Dan tidak mengandung makna apa? Allah menolong mereka, Allah memberi taufik mereka. Tidak. Ya, bisa dipahami? Nah, tetapi ketika itu ma'iyah khosoh, maka di samping ada makna tadi, nah, mesti itu makna itu bahwa Allah bersamanya dengan ilmunya. Tetapi bersama itu, bersama makna itu ada juga makna khusus. Apa itu makna khususnya? Allah menolongnya, mengokohkannya, beri taufik, tasdid. Bisa difahami? Ya? Nah. Ini dinukil keterangan Syekh Utsman bin Taimiyah. Yang menjelaskan makna ini. Nah. Mari baca sekarang apa nanti ini tambahannya. Syekhul Islam. Besok aja ya. Nah, ini dua ini besok. Kalam Syekhul Islam dan kalam Muhammad Ibn al-Mawsili. Nah, subhanallah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa astaghfiruka.